pemimpin 2019 presiden dari umat Islam, agar dari sekarang ulama sesama ulama bersepakat meminta umat Islam memilih pemimpin Islam karena mengharapkan partai sangat tidak berdaya. Sebenarnya ulama sudah sering, ya, sudah sering mereka mengingatkan umat, sudah sering mereka sepakat, tapi justru karena sudah terlanjur sistem demokrasi, sistem partai-partai ini sudah ada, akhirnya jadi serba salah. Mau ditonjolin, siapa yang mau dukung? Kan itu. Masalahnya begitu. Kecuali kalau sistem ini tiba-tiba berubah, ya, gitu, atau membuka ada jalur khusus, tidak pakai partai bisa mencalonkan diri. Mungkin bisa. Dan insya Allah kita tetap tidak putus asa. Mudah-mudahan Allah SWT mengutus kepada kita seorang alim ulama, seorang yang bertakwa dan faham halal hukum halal haramnya Allah yang menjadi pemimpin kita. Syariat Islam bisa enggak dimulai di daerah-daerah seperti contoh di Aceh? Tentu bisa saja, ya. Bisa saja gitu kan? Enggak ada masalah. Minta sekarang kan ada perda kan gitu. Ada keputusan daerah bisa diambil. Itu tergantung daerah-daerahnya. Kalau bisa diputuskan dan pemerintah pusat tidak mempermasalahkan, tidak mendapatkan mudarat yang besar, maka jalankan. Bagus sekali. Cuma yang perlu diketahui, hukum Islam di Indonesia sudah berjalan ya. Saya sudah pernah jelaskan. Anda sekarang hadir di majelis ta'lim ini tuh ya hukum Islam. Salat berjamaah di masjid, azan dikumandangkan, menikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan dengan cara Islam, kita punya majelis ulama Indonesia, puasa Ramadan diiklankan, pergi haji dan umrah pemerintah bahkan lepaskan, presiden kita sampai sekarang masih muslim. Ada sebagian substansial hukum yang belum diterapkan, pencuri potong tangan, orang berzina dicambuk, tinggal itu saja yang perlu kita dakwain. Jadi ibaratnya umat Islam Indonesia ini ban mobil kita lagi kempes, satu saja, bukan tiga, bukan empat, satu kempes. Diapain? Tambah angin, tambal kalau bocor, jalanin mobilnya. Ini ada banyak kelompok yang guluh nih, melampaui batas, hancurin ini semua, togut. Togut itu penyembah syaitan, semua ini kafir. Masya Allah, memang ente bisa bangun sebuah pemerintahan? Memang gak bisa kepolisian dikemas secara syar'i? Tiba-tiba azan polisi semua ke masjid, bisa kok. Kan bisa sebenarnya, bukan tidak bisa. Jadi jangan sampai kita salah faham, ban mobil pecah dibuang semua mobilnya. Akad serah terima kepemimpinan Islam kepada agama lain sejak 70 tahun yang lalu diresmikan di Istana Merdeka. Allahu alam, saya enggak tahu nih. Tapi insya Allah kita tidak putus asa ya. Allah SWT maha melihat dan kita tetap ikhtiar, berusaha.